بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm karya Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang perbedaan mereka-mereka yang ibadahnya dengan dasar ilmu dengan yang ibadahnya tidak di atas ilmu, yang ibadahnya sadar dia sedang mengamalkan syariat dengan ibadahnya mereka yang lalai, tidak ingat dengan apa yang sedang dia lakukan. Maka itu semua merupakan di antara buah dari ilmu. Dia sadar, dia mawas diri dalam mengamalkan amalannya, dia sadar itu merupakan syariat, perintah, sunnah, itu merupakan fadilah ilmu, buah dari ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, dalil yang menyebutkan keutamaan mereka yang beramal dengan ilmunya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, wahai Muhammad, ini merupakan jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku bersama orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Maka disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita beramal dengan ilmu, begitu pula berdakwah dengan ilmu. Berdakwah dengan ilmu. Kemudian beliau rahimahullah membawakan contoh orang yang bersuci, dia tahu itu merupakan cara yang syar'i, cara yang benar, dengan orang yang bersuci karena dia melihat abahnya atau ayahnya, ibunya bersuci. Apakah sama antara kedua golongan tersebut? Yang satu dasarnya ilmu, yang satu dasarnya melihat semata. Nah, Bisa dikatakan apakah sama orang yang belajar ilmu amalannya dengan orang yang dengan anak kecil yang mungkin dia belum belajar hadis, belum belajar ilmu, tapi dia mencontoh orang lain, dia mencontoh orang tuanya, dia mencontoh kakaknya, dia mencontoh pamannya misalkan. Maka tidak sama, walaupun bagi anak kecil itu merupakan bentuk pendidikan yang baik, tapi nilainya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Berikutnya beliau mengatakan, rajulun yatatahharu li'annahu 'alima. Rajulun yatatahharu li'annahu 'alima anna allaha amara bit-taharati, anna allaha amara bit-taharati wa annaha hiya taharatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fayatatahharu imtithalan li'amrillahi, imtithalan li'amrillahi wattiba'an lisunnati rasulin atau rasulihi sallallahu alaihi wasallam am rajulun akharu, am rajulun akharu yatatahharu لأن هذا هو المعتاد عنده, هو المعتاد عنده. Orang yang bersuci karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertaharah. Dia mengamalkan, mempraktekkan taharah karena dia tahu bahwa Allah memerintahkannya, memerintahkannya. Dan dia tahu pula bahwasanya taharah itu adalah taharahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taharahnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia pun bertaharah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dia tahu ini Allah perintahkan. Allah sebut ke dalam Al-Quran perintahnya. Begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam pun mengajarkan taharah yang demikian. Dia mengilmui itu, dia tahu itu taharahnya, cara bersucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah dia, taharah dia dibangun di atas itu. Untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dengan orang yang kedua, tadi yang pertama dia bangun taharahnya di atas ilmu. Apa ilmunya? Dia tahu itu perintah Allah dan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu. Sehingga kemudian dia amalkan. Yang kedua, orang bersuci karena itu merupakan hal kebiasaannya. Itu hal kebiasaannya. dia bersuci karena itu merupakan kebiasaannya. Ya biasanya saya sekarang ini ya bersuci begitu. Biasanya sekarang ini jamnya saya untuk berwudu. Biasanya jam sekian saya ini ke masjid sholat zuhur. Nah, sholat zuhur. Ya rutinitas dia demikian. Ke masjid, kemudian dia belajar, mencatat, menuntut ilmu, itu dianggapnya sebagai kebiasaan. Beda ya. Yang pertama tadi dia sadar, dia tahu itu perintah, itu sunnah, kemudian dia laksanakan. Yang kedua, dia lakukan itu karena kebiasaan dia. Oh sekarang ini jamnya orang ke masjid. Oh sekarang ini jamnya orang berwudu, siap-siap. Oh sekarang ini jamnya saya harus masuk kelas, misalkan. Kan kebiasaan semata itu. Dia enggak sadar itu perintah, itu sunnah, itu bimbingan. Nah, masing-masing kita berbeda nilainya, ibadahnya. Tadi sesuai dengan sikap dia dalam menjalankan ibadah tersebut. Begitupun belajar, bermajelis ilmu, datang ke masjid untuk berkumpul, untuk belajar. Kadang orang tidak menyadari itu merupakan keutamaan lebih dibanding sekedar belajar, datang ke majelis ilmu. Bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ma'ruf, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Apa yang mereka lakukan di sana? Yatluna kitaballah. Mereka baca kitabullah padanya. Ayat masalah wudu, ayat masalah aqidah, ayat masalah tauhid. Ya. Yeah. Di antara bentuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dia kaum tersebut saling mempelajari kitabullah tadi. Ini bab masalah 6 al-mashh 'ala al-khuffain, mengusap dua khuf misalkan. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, seterusnya sampai akhir ayat. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, begitu. Ila al-ka'bayn. Ya, mempelajari di antara mereka maknanya ini sedang mempelajari tauhid. Naam. Bab fadlu tauhid, misalkan bab masalah fadilah tauhid. Nah, yang ini sedang mempelajari akhlak, adab. Nah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dia pelajari tersebut. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, apa yang mereka lakukan tadi ganjarannya apa? Akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam hati. Yang cari ketenangan, ketenteraman, kelonggaran dari problem-problem, datang majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Nah, karena majelis ilmu termasuk majelis zikir. Majelis zikir. Bahkan termasuk zikir yang paling mulia, membaca kitab Allah, mempelajarinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan tenteram hati itu. Jadi enggak bisa cari ketenteraman kemudian meraup harta yang banyak supaya tenang hatinya, enggak bisa. Nah, mau cari ketenangan, datang majelis ilmu, belajar agama, belajar syariat. Nah, belajar syariat, berkumpul dengan orang-orang yang berzikir, amal saleh. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah atau wa ghasyyathumur rahmah. Dinaungi oleh rahmat, diliputi sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ma'ruf pula, hadis yang agung, riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim radhiyallahu anhu Abu Hurairah wa rahimallahu al-imam Muslim, semoga Allah merahmati al-imam Muslim rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat yang berjalan kesana kemari. Fudulan yattabi'una majalis adzikir. Yang mereka ini fudul. Apa artinya fudul? Memang tugasnya itu mereka. Tugasnya memang keliling dan mencari majelis ilmu. Kan majelis kan malaikat banyak. Ada yang memang tugasnya mencatat wahyu, menyampaikan wahyu. Begitu pula menurunkan hujan. Begitu pula meniup sangkakala, mencabut nyawa, bertanya di alam kubur. Di antara malaikat pula ada yang tugasnya keliling mencari majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Kalau sudah ketemu sebuah majelis yang terdapat zikir padanya, mereka datang duduk bersama orang-orang di situ. Maka bisa jadi di majelis ini pula terdapat mereka, makhluk-makhluk yang ghaib, yang mulia, para malaikat. 6. Kemudian wa haffat ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim. Mereka menaungi, saling menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai kemudian penuh antara diri mereka sampai ke langit dunia. Dengan apa? Naungannya mereka, malaikat. Sampai kemudian selesai, tafarraqu wa araju wa sa'idu ila sama. Mereka naik ke langit. Selesai mereka mendatangi majelis zikir, mereka naik ke langit. Sampai di langit Allah bertanya, min aina jiktum, dari mana kalian datang? Jina min ibadin laka fil ard. Kami ini datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Apa kata mereka para malaikat? Yusabbihunaka. Mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunak. Mereka bertakbir kepadamu. Wa yuhallilunak. Mereka bertahlil kepadamu. Wa yahmadunak. Wa yuhammidunak. Mereka bertahmid kepadamu. Wa yas'alunak. Mereka meminta kepadamu. Sampai di situ Allah bertanya, madza yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Kata para malaikat, al-jannah, jannatuk, surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la ay rabb. Qalu la ay rabb, mereka mengatakan tidak, mereka belum melihat jannahmu ya rabb. Demi Allah. Naam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka sampai melihat jannahku? Enggak lihat saja mereka minta, apalagi sampai melihat. Kemudian para malaikat juga mengatakan, wa yastajirunak. Di samping mereka meminta surgamu, mereka juga berlindung kepadamu. Mimma yastajirunani, dari masalah apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu ya Allah. Apakah mereka melihat nerakaku? Hal ra'au nari, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu la, belum ya Allah. Mereka belum melihat nerakamu. Maka bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba-hamba ini bagaimana yang tadi bermajelis zikir? Bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, huwa yastaghfirunak, dan meminta ampun kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, faqad ghafartu lahum, benar-benar aku sudah ampuni mereka. Yang bermajelis di majelis zikir, ghafartu lahum, saya ampuni mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu, saya berikan apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Wa ajiruhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan darinya. Majelis zikir. Makanya Umar bin Khattab menerangkan, orang kalau datang ke majelis ilmu bawa dosa, keluar dosanya sudah rontok. Sudah rontok, keluar majelis dosanya rontok. Kemudian dikatakan pula oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, fihim fulan, ya Allah, terdapat pada mereka si fulan, abdun khata, hamba yang banyak dosanya ya Allah. Di antara mereka itu yang hadir ada seorang fulan yang banyak dosanya, khata. Innama marra fajalasa ma'ahum, dia kebetulan lewat kemudian duduk bersama mereka, bersama orang-orang di majelis ilmu tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ghafartu, untuk dia pun saya ampuni dosanya. Saya ampuni dosanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu kaum yang tidak akan sengsara orang yang bermajelis dengan mereka. Enggak paham di majelis, minimalnya mendapat apa? Ampunan. Dapat apa yang kita minta, apa dapat apa yang kita berlindung darinya. Kita datang ke majelis berharap surga, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan itu. Jangan merasa rugi datang ke majelis ilmu, ke masjid, pulang mungkin belum dapat apa-apa. Jangan merasa pesimis. Datang ke majelis ilmu, berusaha mendengarkan, memahami, tapi belum paham juga, keutamaan sudah melekat pada kita. Biiznillah ta'ala. Jangan khawatir, Allah enggak akan rugikan kita dengan apa yang kita usahakan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang bermajelis dengan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan pula. 6. yang harus kita kecap, hari yang harus kita camkan bersama-sama, bahwasanya kita bermajelis pun ini kita berharap fadilah padanya, di samping mendapatkan ilmu. Enam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi sama rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dinaungi para malaikat. Tidak ada suatu amalan yang di situ terdapat fadilah dinaungi malaikat kecuali amalan ini, belajar ilmu. Sebagaimana faedah disebutkan oleh Ustadzuna Usama Faisal Mahri hafizahullah ta'ala. Nah, dinaungi malaikat para penuntut ilmu, para orang-orang yang belajar ilmu, mencari ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut mereka di sisi makhluk-makhluknya di atas sana. Tadi kisahnya sudah kita dengarkan, bagaimana perbincangan Allah dengan para malaikatnya yang punya tugas keliling majelis ilmu. Nah, nanti majelis yang ini, majelis yang itu, mereka datangi sampai kemudian penuh antara bumi ini sampai langit dunia dengan para malaikat berbondong-bondong datang. Nah, fadilah keutamaan besar bagi mereka-mereka yang bermajelis ilmu. Maka jangan disia-siakan, manfaatkan dengan baik khidmat dalam majelis ilmu. Tenang, sebagaimana majelisnya para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tuyur atau tayir, seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung yang hinggap, saking khidmatnya, saking tenangnya mereka dalam bermajelis, menyimak, memperhatikan, merenungi apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka ikhlaskan niat, jangan mengharap yang lainnya. 6. Insyaallah dengan itu kita akan bersabar, istiqamah di atasnya. Qala rahimahullah, fal jawab, jawabannya adalah bila syakka annal awwala huwa alladhi ya'budullaha ala basiratin. Tanpa diragukan lagi, golongan yang pertamalah yang beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmunya. Qala fahal lastawi hadha wa dhaka, maka apakah sama yang ini dengan yang itu? Tentu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Lebih utama mereka-mereka yang ibadahnya di atas ilmu. Wa in kana fi'lu kullin minhuma wahidan. Walaupun yang dilakukannya itu satu macam amalannya. Yang pertama taharah, yang kedua juga taharah. Yang pertama rukuk, yang kedua juga rukuk. Yang ketiga shaum, yang pertama shaum, yang kedua juga shaum. Yang pertama haji, yang kedua juga haji. Nah, sama amalannya, tapi yang pertama di atas basirah, yang kedua tidak. Lakinna hadha an ilmin wa basiratin. Yarjullaha azza wa jalla, يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. Namun yang ini, yang pertama tadi, pondasinya adalah ilmu. Pondasinya, pondasi itu apa? Kalau membangun rumah, bangun sakan, ya, kan pondasi dulu, enggak langsung atap. Terbang atapnya berarti. Kalau atap duluan ya. Pondasi dulu. Nah, pondasinya itu ilmu, biar kuat. Kalau di sini pondasinya apa? Pakai apa? Setros digali dulu biar kuat bangunannya. Yang di atasnya digali dulu kedalamannya, terus ditata pondasinya. An ilmin wa basirah, di atas ilmu dan basirah. Yarjullaha, dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia khawatir akhiratnya. Ya, ilmu basirah, harap takut. Wa yash'ur bi annahu muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyadari bahwa dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru masalah wudu saja beliau urai, beliau terangkan sedemikian rupa. Masalah taharah saja belum, masalah yang lain-lainnya banyak dari ibadah yang ada. Sampai di sini beliau mengatakan setelah itu, wa aqifu inda hadhihi nuqtati, saya cukupkan, saya berhenti di poin ini. Coba saya akan berhenti di poin ini. Wa as'al, hal nastash'iru indal wudu'i, bi annana namtathilu li amrillahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Siapa yang hafal ayat ini? Yang hafal siapa? Awal sampai terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Para tahfidz sudah belajar ini. Mana para tahfidz? Sudah belajar? Hah? Sudah belajar? Hah. Siapa yang hafal? Dari para tahfidz sampai seterusnya ke atas, yang hafal siapa? Lengkap lo ya. Kalau bisa sama artinya. Andika, hafal. Fadl, yang hafal siapa? Malu-malu atau gimana ini? Nah, Aliyah dulu mencontohkan Aliyah. Nah, yang belum pernah jawab Aliyah siapa? Angkat tangan yang belum pernah jawab, yang Aliyah. Sudah pernah semua? Hani? Sudah? Yang sebelah situ aja. Nah, baju anu, hem. Fikihnya belajar apa di kelas, Alia? Hah? Fikih muyassar. Wudhu sudah lewat. Sudah sampai itu ayat. Oh, bukan kita berwudhu. Selesai. Selesai apa lagi? Cukup, cukup. Artinya? 6. Ya. Faghsilu wujuhakum. 6. Ilal marafiqi. Taib. Wamsahu. Sebelum mengkaki, wamsahu biru'usikum, bukan basuh bahasanya. 6. Ahsanta, barakallahu fiik. Sudah ada contohnya. Enam. Kelas 3, kelas 2. Mana kelas 2? Kelas 1. Nah, ini kelas 1. Nah, itu siapa namanya? Fakhri. Loh, dibaca, hafal, baca. Ahsan, arti? Nah, baca. Muhammad, baca. Nyalal Ka'bahin, artinya lupa. Dihafal artinya. Jangan sampai lupa. Insya Allah kalau setiap wudhu ingatnya ayat, tidak lupa insya Allah. Makanya setiap wudu ingat ayat murojaah. Ada ayat begini saya amalkan. Pratahfid sudah? Sudah kan ya? Yang hafal angkat tangan pratahfid. Ayatnya saja enggak perlu pakai arti. Ayat saja. Pratahfid berapa orang? 8. Yang paling jauh mana? Taib. Yang paling jauh? Hafal? Belum. Hafal sebagian? Ya, baca sebagiannya. Ilal wamsahu wamsahu biru'u. Nah, itu bisa. Ahsan. Kata sebagiannya. Yang paling jauh setelahnya Bilal. Nah. Ya, paling jauh antum. Ada Denpasar. Para tahfidz. Bali ada. Tanya berarti Pamekasan. Baca ayat. Wam wamsahu biru'u wa arjula. Ahsan, barakallah, itu bisa. Nah, itu bisa. Nanti sedikit lagi lancar. Ya. Nah. Taimtum. Dihafalkan ayatnya, tugasnya, PR buat semuanya. Dan artinya. Nanti pertemuan berikutnya kita murojaah ayat wudu saja. Ayat wudu saja. Dikit-dikit. Ya ayuhal, kan bisa diurutkan ya. Pertama itu kan muka, ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tinggal dihafal. Amalannya sudah kita lakukan, tinggal diurutkan wajah, tangan, kepala, kaki. Bahasa Arabnya nanti menyusul. Tinggal dihafalkan bahasa Arabnya, ayatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.